Al makola asabi atas rot atau makola kang kapeng pitulas. Iku ngene. Kila den dawono pengi. Asadun nasi uti beja-bejane manungsa iku manung. Lahu kang tetep kediman kalbun te ati alimun kang alim. Beja-bejane wong sing atine alim. Alimu ngerti na. Ini maknane ngerti ngene bi annahu kan satuna wa ta'ala ma'hu sertane ma. Evi ayi mau diintegrasi yang dalam diri ninggon karena ono sokoman. Beja-bejane wong sing tetap ngerti nak awal ibu mersani dini. Nomor loro wa badanun andue fisik sobirun kang sabar. Badan yo fisik sobirun kang sabar. Alat toati ngatas itu toat wal marozi lan biro-biro ujian sama erosian. Jadi diuji yo sabar, kontoat yo sabar. Nomor telu wakona atun dan rido, eridon tegese neriman bima kelan perkara filiasi kang ing dalam tangan. Sekali pengiran dewe ditompo minggis matil lari saking bagian Allah Ta'ala. Wasukunil kolbilan tenangi hati, inka adamil maklufati nalikane waranane barang-barang sinti kulinani. Jadi meskipun kulinani nyekel duwe, rani nyekel duwe ya tenang. Kulinani mulai disambut bujo, bujo nyanyi ya tenang. Melihat sesuatu yang gak terbiasa itu tenang, mana ini adamil maklufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makhluk, tidak dikuli. Dan ingatkan ya, sebagai paket bulan Muharram, kalau mau coba tafsir ya. Kalau si Naun ini menerong minggu, langsung. Kalau ini mulai 15 dulu kok udah ngaji, be. Santri kalau diambil, sekarang nganti lali jumlah ya. Biasanya kalau nak Jumat libur, ya buatan libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya, enggak ada. Kulon itu nembeng ngaji kilatan musnadul Imam Asy-Syafi'i. Boleh entropoe buat tenan tenan. Akhirnya fotokopi mulai tanggal 15 apa? Zulkodah. Kulon kepengen mulan di sini. Kulon dibeda. Kulon tak cerita singkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi akhir zaman. Aman saya pikir, mungkin di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak jenuh kenal pengiran. Ilmu akal tidak jenuh kenal. Sama saya kita beda. Kita tahu mikir ini gak mus. Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan sawal, ulan duri jaga kira-kira. Pak repot. Jadi kanjeng Nabi ini banyak normal. Ya. Nabi akhir zaman itu kudunya Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad itu kudunya Nabi akhir zaman. Saya ini sama ini so bayang. Qabil, Habil, terus Iklima, Labuda, terus Idris, Enoh, terus Kanaan, terus nganti ya wong pertama kan anggap ae Qabil Habil ya terus dibujo ono Iklima ono Labuda macam-macam. Kok oh, ulama ya kok doro jenenge wae zaman iku ora ono KTP ne ya ora ono. Pele kok ya ora ono jenenge aku yo kumun ulama. Ya kok ono nak Qabil iku apa ditono Labuda. Nah Habil Iklima kok ora ono. Lagu muni ulama iku cek roan. Lah ero iku konti to pele yo ora ono data kependudukan. Yo ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok ora. Lah yo kok ora. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji, orang harus puasa di musim Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan enggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Syawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi itu nanti cerita bangga di depan para sahabat. Cung, aku itu yang nemuk dina Jum'at. Wong Yahudi tidak jadi kepingin nemuk dina Jum'at. Tapi keliru untuk itu dari Nabi. Wong Nasrani akhirnya kepingin untuk Jum'at. Tapi keliru untuk itu. Minggu. Berarti untuk tenang Jum'at itu aku. Maksudnya aku itu mati Islam. Jadi dina Jumat itu kecekel ya orang kanjeng Nabi. Kecekel bener itu orang kanjeng Nabi. Bulan Zulhijjah kecekel bener ya orang kanjeng Nabi pas haji wada. Pas Abu Bakar orang pati bener. Mulanya kanjeng Nabi mau kaji. Mulanya ulama darah ini Nabi kaji ini ditunda-tunda. Mereka ngenteni bulan itu bener. Mereka tahu di kamuflase. Tahu di kamuflase. Di rekayasa. Tahu ditipu-tipu. Mereka ngomong jahiliya. Ini disebut inna aidata syuhuri inda boisna asyara syahron di kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum terus dalikat dinul qayyim. Nah kalender wis 12 wulan kemudian Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya, iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajine Abu Bakar lan sedurunge iku mau nyrempet, tapi tetap salah ya. Tetap salah kaya gitu. Tapi gawe pangeran jan nyrempet tok. Mergo pangeran apa gawe kaji sempurna khusus kajine. Nah, pas kajine Nabi Haji Wada'u Nabi pidato Inna zamana qad istadara kahi atihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Saiki zaman wis muter balik seperti semula. Wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saiki wis bar ditinggal Kanjeng Nabi, ya rodok salah meneh. Tapi ora aja dadi pikiran, cara fikih sah. Ya ora tau mikir ngono, namanya dia wong sufi. Misalnya ngene tak dhewe mos ya. Mustafa ya khusyuk, karena khusyuk orang gak pati mikir. Jadi cara Mustafa kok ditedir kelar kaji, wukup ini Arafah sementing dungo. Dungo bungkus sebadan hidungan ini ngono tok. Nah pulau sing wukup, mesti kecangkeman, wong alim mesti ini kan kecangkeman. Ini tanggal Solo mau ke 10. Tanggal si Jidul Hijjah itu versi Arab Saudi atau versi objektif. Loro gak jadi wong alim? Loro kan? Mana orang salim? Loro. Mergo tanggalan komariah ku mesti tanggal siji ku mari geger. Satu Ramadan misalnya, iso wae Saban takmilah 30, iso wae songo digur. Akhirnya satu Ramadan masalah. Tahu gak satu Ramadan musmale? Jawab ning Indonesia ae ora satu to. Gak tahu kan. Paling banter NU Muhammadiyah musmale mergo dipandu menteri. Kan enak Sabadiyah ning Medan gak ada Romdino. Mau kena abuke jumpang yo kacek. Wah, jauh itu tangga melek tu orang orang. Kalau juga teman pakai. Gak gitu cerita. Kira tak mikir kau tu. Nah sekarang misalnya Arafah, dulu yang rame di Kudus zaman Batu Rehan kan kira gitu. Ada versi yang satu itu hijab beda dengan yang diyakini Batu Rehan. Ada penggemar beliau yang anggap 9 Arafah itu belum. Ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rontok-rontok kembangan. Bahasa katanya rontok oportunis. Nunggu pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya ngerti kalender, perhatian. Ya. Nunggu. Kalau pasti nanti suan kalian batu rekan dulu, terus yang nemanin, terus yang keluarga dulu, yud-yud dulu. Tapi nak cara fikih ini, ura, kedah nunggu pengumuman pemerintah. Ayo, iyo. Nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim dia kita pakai. Nah, orang nak tahu kita pakai di gopo. Nah, orang tahu dari kita pakai. Wong punya tuh lalu dia anggut terus. Wong batu rehan nak dibalik dia tuh lalu budi. Jadi kalau rati wanita atau terus pondok tertua tentang Kudus dia enggak ada nih budi tuh lalu pondok gambaran nih. Menjadi budi tuh lalu dia lagi ditemu di budi tuh namanya Hafsal terus. Bila datang Sibdan tuh ya anak Sofia, Sofia dia anak Mbah Kulo Fatimah terus tuh Sofia gak ada di tadi asing lahir rumah sahal ini. Jadi adik-adik malah diisi peti sehingga ada kutu Balukman ini. Mengenai kulo nunggu, gue tua di Bang Balukman tapi kulo nanggung ngelik. Mungkin jambai tokoh Salisa kulo mentokoh Sofia. Tapi tua kulo, umurnya tua. Di kulo nunggu ketik buyut kulo bareng. Makanya kan cepat rapi, cepat di kutu. Kadang buyut sing bareng sedih anak, sing rucu rung duwe. Anak akhirnya kan tokohnya kan duwe. Ayo singkat cerita, saya sampe tak pikir. Iktikafe wong ning Arafah utawa Ramadan. Niku nek wong alim mesti kepikiran iki siji Ramadan tenan ta apa siji Ramadan versi NU apa versi Muhammadiyah apa versi. Mergo penyiaran tenane nggih tebak-tebak. Bulan niku istitar yaumen. Dadi anggar bar tanggal 22 bulane delik. Delik iso ijtima, iso ora. Nek ijtima ya berarti wis gamane 23. Karena ra ijtima ngenteni 30. Yes. Berarti misteri satu hari. Ramadan itu misteri. Terus ana solusi, nek kowe mamang fa'atmilu iddata Sya'ban salasina yawman. Nek kowe mamang ya Sya'ban sempurna 30 dino. Terus engko siji Ramadan nek entek Sya'ban. Mergo bulan iku ora ana 30. Berarti kemungkinan kacek 2 hari. 2 hari pun ada wae sing jare kangkang kacek 30 dino. Probleme kowe ikmal Sya'ban 30 dina jebule Sya'bane wis beda mek Sya'bane wong-wong. Bar tadi. Lha yo Sya'bane mbok ge pegangan jebule Sya'bane mlayu tanggale wis beda mek jare wong-wong iki Sya'ban 29. Sya'ban ku wis 30. Perkara meneh to ora? Makanya Imam Nawawi ngendikan bedo Ramadan atau bedo Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi. Karena ada misteri ikmal. Ikmal itu ngenteni 30. Probleme 30 lah iku ngarepe iso. Masalah kan? Nah, kemudian supaya gampang, ulama fikih pinter ge solusi. Ya wis pokoke anut ulil amri. Sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah, ya kita harus ikut bilang. Nah, contoh misalnya di Sapem, tanggal 8. Lain terus fikih-fikih ngendikan, nak keliru 9 Arafah, kok keliru nih tanggal 10 ora sampai ini. Tapi nak keliru nih tanggal 8 wong di kesempatan yo. Misalnya sesuk dino kok. Sesuk boten sing Arafah sesuk. Senin. Arafah itu Mesir. Kemis Arafah tak kemis Indonesia. Pan kacek sedih dong. Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan ke kulon. Kan mestinya disik. Disik kulon kan. Nak sengingi kok kita nak tanggalan ke kulon. Mereka kadang aneh. Jadi orang Aceh itu orang Ruyah tapi orang Papua Ruyah itu aneh. Tapi orang aneh di Indonesia itu aneh. Tapi raro anaknya mau tunggu paham. Enggak, saya kita main tak bedai. Enggak sesuk ya sesuk. Kita rasa tentu Arafah sesuk di dino tenan kan. Misalnya saya ini kita wukup neng Arafah, saya ini dino Ahad. Kita nyongkoi itu tanggal songo. Fatabayana jebule saya ini tanggal wolu. Iku wajib baleni. Mereka biasa jadi kesempatan baleni. Ya sesuk wukup neng. Tapi nak walian sempet. Ternyata sekarang tanggal 10. Kowe sing nyongko iki tanggal 9 ternyata tanggal kira sambal ini. Iki dak kebuka sing. Kembali ini ya repot ya. Tahun meneh. Terus layuk manul khotok fi misli dari Imam Nawawi, wis baleni nang kok tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kowe melok haji kelompok Naksabandi. Opera kacek rong dino ya. Rong dino utawa dino dari Kang Guru, Bro. Tengah apik nak omong. Maksudnya gak mungkin kacek telung dino ini adalah wari palak gue cowok kandian itu orang andel. Kenapa poso tanggal berapa? Pertama poso itu dino, sing poso ini Sabtu ya. Sabtu kan sebagian Naksabandi posone itu, maju biasanya dino ya. Kemis, berarti kan kemis, Jumat Sabtu. Iku kacek orang dino atau telung dino? Yorong dino lek kamu dek kemis wis poso. Berarti mulai beda iku mau Jumat mbek Setu enak iku nak ngaji matematika Pak Mustofa. Kayak iso barani kacek telung dino ya kemis dek wis poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Setu. Lah kowe ngeto lem iku. Kemis Setu wis poso dene iku. Mulai beda ya mau Jumat sampai lah ternyata Setu kayak poso berarti bedane opo? Kemis Jumat to, ibu tu galau pun sofa tak tak kau itu. Kau sama nak aji jalanan pirang jam, 3 jam. Itu kan songo 10, 11. Mestinya nak itu mulai jam songo itu 10, 11. Ini tu kan otak 3 jam songo. Songo kan matematika ada ralu lulus. Di sini tu saya mau buat senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia aku yuk melani pulau nabi reporter TV kadang yuk engkar beda 3 hari. Saya ini misalnya wong Naksabandi poso kemis, Megoro poso Setu. Saya ini dia mulai beda itu di nopo aja. Ya mau kemis sampai Jumat, Setu wong Naksabandi yo poso Megoro. Berarti di Setu es ketemu titik temu. Berarti beda itu mau kemis. Lah oleh ngitung kok beda tolong dino. Lah piye nek kono poso kemis kene Setu, kemis Jumat. Kliyir betul-betul. Lu ngatel aku mengada Mustofa. Paham ya? Lu paham tenan to? Lo nak sholat makmum Mustofa, mereka wong lugu udah gampang tombol pengiran. Tapi nak matematika ra percaya. Lah iya. Nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau dipilih no tanggal Arafah sing mujma alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf iku fi kitabillah dan fil haqaiq dan fi apa saja yang memang benar-benar sembilan haram. Tapi nak liane kanjeng Nabi yo iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal dzonnya begitu ya sah. Misalnya kalau kula sakniki salat maghrib Mustofa, salate sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu dzon apa hakikatul amr? Dzon kan iso wae ana najis, kowe ora roso wae anake Mustofa mau duwe najis ditakok sarungi bapake Mustofa ora roso. Hakikate najis apa suci? Najis kan, tapi asal gak roh kan. Sebenarnya semua ibadah kita menista itu sesuai pengetahuan don kita. Kalau hakikatnya yang kayak gue mangan duit dari Mustofa halal tuh rezeki kulo padol roti. Rotinya halal, tapi sapa wae nak ditambah permabin sing dhisik campur babi kan gak roh Mustofa. Berhubung sing adol sing goten khusuk terus koyo rotinya halal. Padahal sing gawe misalnya macam-macam. Kan ora roh. Sing gawe itu ora macam-macam dhuure sing kurang tau ibadah kaji pernah disinyalir nak meningitis itu. Ya kan ya mungkin wah, ya mungkin yo mungkin ora. Ya kan nah, cara fikih Fatimah ini gampang kowe ra roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ra roh dhewe terus. Pokoke cara muke gampang gak roh dhewe ya. Gak apa-apa. Nah ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima bidzonil Allah. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan iku mok 12. Nak kalender iku 12 bulan. Inna aidata syuhuri inda wasna asyara syahrun fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wis suwe Gus nak setahun iku 12 bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender iku piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi tiba kok, angger sing tiba haji disebut itu hijrah, angger sing tiba poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora 29 dina ya 30. Engko nak mamang kuwi istiqmal. Wis aman. Itu disebut zalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg kuwi aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustofa iki ora oleh mulang bahaya ini. Mulang matematika maksudnya nak mulang liane oleh mereka mau nak poso nak sabadi kemeh negara setu kacau terus iku mau kacau rong dino jenenge mon mergo kemis iku isih aneh dene dhewean Jumat isih aneh pas setu iku wis bareng bareng dadi mulai aneh tenan iku mau orang dino. Wong mulane sing nguri muni tulung dino aja kan. Mbonge. Wes kudu percaya kula sementara niki. Ketoke bener kula ketoke. Kok kula mikir tenan ilmu tak pikir tenan. Sampeyan kan wis mikir urip ae dadi. Mikir urip wis kadang ana ilmu cocok ning TV. Wah yo. Terus ilmu kok nemu kok dalan niku piye terus.